Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir masih kita bahas tentang salah satu metode pendidikan terhadap anak-anak usia 7 sampai 14 tahun, yaitu tentang upaya kedua orang tua untuk menumbuhkan ketaatan anak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pelajaran penting yang kita sampaikan pada pertemuan tersebut adalah bahwasanya kedua orang tua hendaknya tidak sekedar menyuruh atau melarang saja, namun lebih dari itu keduanya juga berusaha untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, menjadi qudwatun hasanah untuk anak-anak mereka, contoh yang baik untuk anak-anak mereka. Sehingga dengan demikian diharapkan tarbiyah yang dilakukan terhadap anak-anak akan memberikan hasil yang lebih maksimal, akan membuahkan hasil yang lebih sempurna. Kemudian kita beralih kepada poin yang keempat, masih berkaitan dengan pembahasan yang sama. Di antara metode pendidikan terhadap anak usia 7 sampai 14 tahun, poin yang keempat adalah tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa wulatil amr. Pendidikan terhadap anak-anak untuk menanamkan kecintaan terhadap para ulama dan juga penguasa kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan kenapa dua hal tersebut sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kecil. Karena kecintaan terhadap para ulama merupakan salah satu prinsip yang sangat pokok, yang sangat fundamental dalam agama Islam. Seorang muslim wajib untuk mencintai ulama-nya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan para ulama. Sehingga seseorang yang menyelisihi prinsip tersebut maka bisa berakibat sangat fatal. Na'udzubillah min dalik. Ketika seorang muslim tidak menghargai para ulama, ketika seseorang merendahkan para ulama, maka bisa mengakibatkan pelakunya terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan yang sangat fatal. Bisa mengeluarkan statusnya dari ahlus sunnah wal jamaah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Haddadiyah. Mungkin pernah kita mendengar sebuah kelompok, sebuah sekte dalam Islam yang menamakan dirinya sebagai Haddadiyah. Maka di antara ciri khas mereka, di antara ajaran mereka yang sangat menonjol adalah celaan terhadap para ulama. Mereka adalah sebuah kelompok yang sangat tidak menghargai para ulama. Bahkan mencela para ulama merupakan prinsip ajaran mereka. Na'udzubillah min dzalik. Sangat identik dengan orang-orang Haddadiyah. Demikian halnya dengan kecintaan terhadap penguasa kaum muslimin. Juga menjadi salah satu prinsip yang sangat fundamen dalam agama Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada penguasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dalam berbagai hadisnya memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada para penguasa. Seperti pada prinsip sebelumnya, seseorang yang menyelisihi prinsip tersebut juga bisa terjatuh dalam penyimpangan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat besar. Ketika seseorang sudah tidak menghargai penguasa kaum muslimin, bisa mengeluarkan statusnya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Orang-orang yang sangat membenci para penguasa. Mencela penguasa, merendahkan penguasa, bahkan memerangi penguasa kaum muslimin menjadi ajaran pokok dalam manhaj mereka. Sehingga tidak mengherankan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu telah memperingatkan para sahabat tentang keberadaan orang-orang khawarij yang sekarang lebih identik dengan para teroris. Akidah mereka memberikan konsekuensi yang berlanjut. Tidak sekedar membenci penguasa kaum muslimin, merendahkan mereka, namun juga lebih dari itu, orang-orang khawarij menghalalkan darah para penguasa dan seluruh kaum muslimin secara umum. Darahnya halal, hartanya halal, kehormatannya juga halal. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga betapa pentingnya menanamkan kecintaan anak terhadap para ulama dan penguasa kaum muslimin. Kita akan baca keterangan penulis terkait dengan poin yang keempat ini. Kata beliau, minal umur al-muhimmah, di antara perkara yang penting, di antara perkara yang urgen, allati yanbaghi lil aba wal ummahat al-inayatu biha, yang hendaknya diperhatikan oleh para bapak dan ibu, yang semestinya diperhatikan oleh kedua orang tua, adalah tarbiyatul abna ala mahabbatil ulama wa wulatil amr, adalah mendidik anak-anak mereka untuk mencintai para ulama dan penguasa kaum muslimin. Termasuk salah satu pendidikan yang sangat penting untuk diupayakan oleh kedua orang tua. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan kecintaan mereka terhadap para ulama dan penguasa kaum muslimin. Nah, kenapa demikian? Beliau jelaskan alasannya, li'annal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama, orang-orang yang berilmu, warasatul anbiya. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka adalah ahli warisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinaro. Sementara para nabi, mereka tidaklah mewariskan dirham maupun dinar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal beliau tidak memberikan harta yang berlimpah kepada keluarga beliau. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan baju besinya tergadaikan. Dalam keadaan baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi. Dan ini dipersaksikan oleh sebagian kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak meninggalkan harta duniawi dalam jumlah yang sangat banyak dan melimpah. Sama sekali tidak. Innama warasul ilma. Namun para nabi mereka mewariskan ilmu agama. Harta warisan mereka adalah ilmu agama. Yang ditinggalkan oleh mereka adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir min mirasihim. Oleh karena itu, seseorang yang mengambil ilmu agama tersebut, seorang yang mempelajari ilmu agama, akhadha bihadzin wafirin min mirasihim. Sungguh dia telah mendapatkan harta warisan para nabi dengan jumlah yang sangat melimpah. Sehingga hendaknya kita semangat dan antusias untuk berusaha mengambil warisan para nabi, warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga status mereka sebagai para pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kedudukan mereka sangat tinggi dalam agama Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian yang sangat baik kepada para ulama. Pujian Allah Subhanahu Wa Taala terabadikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar, "Kul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun," kata Allah Subhanahu Wa Taala. "Kul," katakanlah wahai Muhammad, "apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?" Konteks kalimat seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari. Sebuah pertanyaan yang berfungsi untuk memberikan celaan atau pengingkaran. Bukan murni sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kalau jawabannya sudah jelas, orang berilmu jauh lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang pandai jelas lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh. Sehingga secara tersirat Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberikan pujian kepada orang-orang yang berilmu, sekaligus memberikan celaan terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu. Itu salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Belum lagi pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam sebuah ayat yang sangat terkenal, yang sangat populer, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat derajatnya ketika di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sehingga kalau kita bicara tentang keutamaan para ulama, keistimewaan orang yang berilmu, maka dalilnya sangat banyak sekali. Belum dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum," kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, "Ka fadli 'ala adnakum," kata beliau, "seperti keutamaanku dibandingkan orang yang derajatnya paling rendah di antara kalian." lawan bicara beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bisa kita bayangkan seperti keutamaan beliau dibandingkan sahabat yang derajatnya paling rendah, sahabat yang kedudukannya paling rendah. Ya, ini sangat jauh sekali perbedaan antara keduanya. Bahkan ketika dibandingkan dengan Abu Bakar, manusia yang paling mulia setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, juga tidak bisa diperbandingkan antara keduanya. Nabi alaihi wasallam jauh lebih mulia daripada Abu Bakar. Apalagi ketika dibandingkan dengan sahabat yang derajatnya paling rendah, kedudukannya paling rendah. Belum lagi pahala bagi orang-orang yang berilmu di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bahkan Nabi alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardhin hatta namlah fi juhriha wal hud la yusalluna ala muallimin nasil khairu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, seluruh penduduk bumi dan langit, bahkan seekor semut di lubangnya, dan juga ikan-ikan di lautan, mereka semuanya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Semua makhluk di langit dan di bumi, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya bersolawat kepada orang yang berilmu, orang yang mengajarkan kebaikan. Sangat banyak sekali nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Sehingga bagaimana mungkin seorang muslim akan merendahkan para ulama, sementara Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan para ulama, sangat memuji para ulama dan mengistimewakan mereka. Sehingga seorang muslim yang baik juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan berusaha untuk memuliakan para ulama semaksimal mungkin dengan lisannya, dengan amal perbuatannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara turun-temurun terus diwariskan kepada ulama-ulama setelahnya. Para sahabat sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka juga hal tersebut terwujud. Sebagian sahabat memuliakan sahabat yang lain. Seperti misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah rela tidur di depan pintu rumah seorang sahabat Ansor yang secara keilmuan dan kesenioran lebih rendah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, demi untuk mendapatkan satu hadis. Ketika sampai kepada beliau sebuah hadis yang diriwayatkan dari orang Ansor tersebut, maka beliau segera menemuinya di rumah, dan ternyata sahabat Ansor tadi sedang tidur. Beliau sedang tidur. Maka Ibnu Abbas tidak kemudian mengetuk-ketuk pintu rumah dan membangunkannya, tidak demikian. Ibnu Abbas tidur di depan pintu rumahnya sampai dia bangun kemudian keluar dari rumahnya. Sehingga sahabat Ansor tadi merasa sangat tidak enak terhadap Abdullah bin Abbas, dan dia mengatakan yang maknanya, kenapa Anda melakukan seperti ini? Kalau seandainya Anda memerintahkan saya untuk pergi menemui Anda, pasti akan saya lakukan. Maka kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan alasannya. Saya kesini semata-mata untuk meriwayatkan hadis darimu. Dan saya rela melakukan seperti ini demi untuk mendapatkan hadis tersebut. Beliau juga pernah memegang tali pelananya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit seorang sahabat datang dengan mengendarai seekor unta atau kuda. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas memegang tali pelananya, dituntun, kemudian Zaid bin Thabit mengatakan tanaha ya ammi atau ibni ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan Anda berbuat seperti ini, tidak pantas Anda melakukan perbuatan seperti ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina, kata beliau seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, orang-orang yang berilmu di antara kami. Ini sangat luar biasa pemuliaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap para ulama. Tidak malu, tidak gengsi untuk mengambil ilmu dari para sahabat yang secara keilmuan, secara nasab, secara usia lebih rendah daripada beliau radhiyallahu anhuma. Sebagai bentuk kemuliaan terhadap ilmu agama dan para pemiliknya. Kemudian kata beliau dalam kitab ini, kita lanjutkan. Walianna al-ulama idza syukkika fihim wa bi'ilmihim. Kenapa para ulama harus dimuliakan dan dihormati? Kata beliau, karena para ulama idza syukkika fihim wa bi'ilmihim, jika telah diragukan keilmuan dan kemampuan mereka, wa adam ihtiramihim, dan tidak dihormati keberadaan mereka, wa idhari akhtaihim indal abna, dan justru diperlihatkan kesalahan-kesalahan para ulama tersebut di hadapan anak-anak kecil. Yusabbibu khataran 'aziman 'alal ummah, maka bisa memunculkan bahaya yang sangat besar bagi umat Islam. Kalau seandainya ada orang tua yang memberikan tarbiyah seperti itu kepada anak-anaknya, tidak ada ihtiram sama sekali terhadap para ulama, dan bahkan menyebutkan kesalahan-kesalahan para ulama di hadapan anak-anaknya, akan memunculkan bahaya yang sangat besar bagi umat Islam. Sementara mencela para ulama itu dosanya lebih besar daripada mencela selain mereka. Celaan terhadap seorang muslim difonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah kefasikan. Sibabul muslim fusukun, kata Nabi alaihi wasallam. Celaan terhadap seorang muslim merupakan sebuah kefasikan. Ini ketika celaan tersebut ditujukan kepada seorang muslim, telah difonis pelakunya sebagai orang fasik. Bagaimana kiranya ketika celaan tersebut ditujukan kepada para ulama? Demikian halnya dengan ghibah, menggunjing para ulama, dosanya jauh lebih besar daripada menggunjing selain mereka. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa dagingnya para ulama itu masmum. Lahmul ulama masmum. Dagingnya para ulama itu beracun. Artinya ketika seseorang menggibah, menggunjing para ulama, maka akibatnya bisa sangat fatal. Tidak hanya dia saja yang terkena racunnya, namun orang lain juga bisa terkena imbasnya. Dia akan terkena racunnya, demikian halnya dengan orang lain. Karena ketika celaan tersebut ditujukan kepada para ulama, maka akan berimbas kepada ilmu agama yang mereka miliki. Akhirnya orang-orang sudah tidak mempercayai ilmunya. Ketika disampaikan ilmu agama, maka tidak diterima lagi oleh kaum muslimin. Itu salah satu imbas terburuk ketika seseorang mencela para ulama. Sehingga mencela para ulama merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam dan juga bisa mengakibatkan pelakunya terjatuh dalam dosa besar. Li'anna al-ilma yutalaqqa an tariqihim wasyari'ah islamiyah tutalaqqa an tariqihim. Kenapa mencela para ulama atau menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka di hadapan orang lain bisa menyebabkan bahaya yang sangat besar, kata beliau, karena ilmu agama itu diambil dari jalan para ulama. Dan demikian halnya dengan syariat Islam, diambil dari para ulama. Fayakunu bidzalika qad hadama syari'ah al-islamiyah. Sehingga ketika seseorang mencela para ulama atau tidak menghargai mereka, qad hadama syari'ah al-islamiyah, secara tidak langsung dia telah menghancurkan ajaran agama Islam. Seperti gambaran yang telah kita sampaikan tadi, ketika ada seorang ulama yang sudah tidak dipercayai oleh kaum muslimin, sudah tidak dipercayai keilmuannya, diragukan keilmuannya, maka akan berimbas kepada ilmu agama yang dibawa. Akhirnya kaum muslimin tidak mau menimba ilmu dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa kadzalikal ibnu indama yakburu sawfa yabhathu amman yatalaqqal ilma anhu. Demikian halnya dengan seorang anak, ketika dia sudah balik, sudah menginjak usia dewasa, sawfa yabhathu amman yatalaqqal ilma anhu, maka dia pun akan mencari orang yang bisa diambil ilmunya. Maka penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak tersebut supaya mengambil ilmu agama dari ahlinya. Jangan sembarangan ketika mengarahkan anak tersebut untuk mengambil atau mempelajari ilmu agama. Diarahkan kepada para ahlinya. Jangan sampai salah ketika menitipkan anak tersebut dalam upayanya untuk menimba ilmu agama. Harus selektif, super selektif ketika mencari guru ilmu agama. Melebihi upaya seorang muslim ketika berusaha selektif dalam urusan duniawi. Ya subhanallah, dalam urusan duniawi seorang muslim melakukan segala upaya untuk bisa mewujudkannya. Ketika sakit misalnya, berusaha untuk melakukan segala hal supaya sembuh dari penyakitnya. Ketika memilih dokter juga tidak akan sembarangan. Biasanya memilih dokter yang paling senior, dokter yang paling pandai, paling berpengalaman. Tidak akan sembarangan ketika mencari seorang dokter. Demikian halnya ketika mencari seorang tukang. Akan mencari tukang yang sangat berpengalaman, yang hasilnya bagus, dan demikian seterusnya. Maka ketika mencari seorang pendidik ilmu agama, seorang muslim seharusnya lebih selektif. Jangan sembarangan untuk mencari guru dalam ilmu agama. Sehingga Ibnu Sirin rahimahullah pernah mengatakan, inna hadzal din ilmun fa'khudhu amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini merupakan, atau sungguhnya ilmu ini merupakan agama, agamanya kalian, maka hendaknya kalian mengambil, maka lihatlah atau perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama tersebut. Amman ta'khuduna dinakum. Walan ya'khudha 'anil ulama Dan ketika para ulama telah diragukan keilmuannya dan kemampuannya, maka anak tersebut tidak akan mengambil ilmu dari mereka. Warubbama talaqqa min ulama'id dhalalah, dan bisa jadi dia akan mengambil ilmu dari para ulama yang sesat. Na'udzubillah min dzalik, karena ada ulama juga yang tidak baik, ulama su atau ulama dhalalah. Wa ashabil afkar al-munharifah, atau mengambil ilmu dari para pemilik akidah yang menyimpang. Sehingga harus sangat berhati-hati ketika memilih pendidik bagi mereka. Sampai-sampai sebagian ulama menjelaskan bahwa sekedar menitipkan anaknya untuk belajar ilmu bahasa Arab atau belajar qiraatul Quran, membaca Al-Quran, juga tidak direkomendasikan untuk menitipkannya kepada seorang ahli bid'ah dalam kondisi yang sangat mendesak sekalipun. Lebih baik belajar sendiri di rumah bersama dengan kedua orang tua. Berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Apalagi ketika hendak mempelajari ilmu agama, akidah, fikih, akhlak, manhaj, dan lain sebagainya. Fakana hadzal ibnu wasilatan lihadmi al-mujtama'. Akhirnya anak tersebut kelak bisa menjadi sarana yang menghancurkan masyarakat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak hanya anak tersebut yang akhlaknya rusak, namun juga berpotensi untuk merusak akhlak orang lain. Ini ketika orang tua salah dalam mendidik anaknya. Sehingga sekali lagi sangat penting bagi kedua orang tua untuk senantiasa berusaha menanamkan kecintaan anak terhadap para ulama. Sejak dini mulai dikenalkan nama-nama para ulama sejak zaman sahabat sampai sekarang, sehingga mereka akan lebih akrab dengan nama-nama tersebut. Dan juga sebagai upaya untuk mengimbangi informasi-informasi dari luar yang sangat cepat sekali menyebar di kalangan mereka. Pemain bola, artis, aktor, dan lain sebagainya. Maka penting untuk sejak dini dikenalkan nama-nama para ulama kepada mereka. Ya. Ini sudah masuk waktu salat Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.